Saya, apakah umur yang apa bagi seorang kanak-kanak laki-laki untuk berkhatam? Adakah hanya merujuk kepada fizikal kanak-kanak laki-laki tersebut sama ada dia dilihat bersedia atau tidak? Adakah ada riwayat mengatakan sahabat Nabi SAW dalam berkhatam? Jawabnya tidaklah, sebut dalam hadis sahih berkhatam kena umur berapa. Cuma adanya wajib berkhatam. Nah, maka tengok keadaan budak-budak lah. Nah, biasanya kalau orang Arab dia budak-budak kecil, budak-budak baru beranak dia khatam. Budak umur 3 tahun, budak umur 8 bulan dia khatam. Kita tua dah, kita khatam 4, dah 5 khatam. Pak Messi pun capur nak lari. Nah, jadi sebaik-baiknya pulang kepada keadaan budak itu sendirilah. Kerana tidak ditetapkan dengan umur. Ada pun beri nama disebut. Nampak? Wa yusamma yaumasabihi, dia beri nama pada hari yang ketujuh. Ada adat situ, ada nombor, ada bilangan dalam hadis. Maka abdu hari ketujuh. Adapun khatam hanya mengatakan tentang ini adalah sunnah Nabi. Tak sebut hari ke berapa. Nah, maka terpulang kepada masing-masing. Soalan seterusnya. kejap lagi lah. Derma kejap lagi. Jangan balik ke malam ni ya. Kita 2 jam. Boleh 2 jam? Apa hukum seorang itu sehat tubuh badan mampu dari segi kewangan kerap mengerjakan umrah tapi masih belum menunaikan fardu haji? Bagaimana pula jika seorang itu memilih untuk menggunakan wang simpanan untuk mengerjakan umrah dulu dan sengaja menangguhkan untuk mengerjakan fardu haji bila umurnya telah lanjut? Bagaimana pula jika meninggal dunia sebelum sempat menunaikan fardu haji? Baik, begitu juga dengan masalah haji. Yang kita faham wajib mengerjakan haji dan umrah sekali seumur hidup. Umur berapa tidak ada ditetapkan. Nah, orang yang berkemampuan, orang yang ada nafkah yang ditinggalkan dan amang perjalanan, nampak? Maka dia telah dikira satu kewajipan. Baik, adakah kewajipan ini dengan segera bila dia cukup? Berlaku pandangan yang berbeza di kalangan ulama. Kita ambil kau yang lebih ringan, kita cukup dah piti kita boleh pergi tahun ni, tapi kita nak pergi tahun depan. Masa terpang nak pergi dengan pak saudara kita. Harus ke tidak? Hukumnya harus jika pada adat tahun depan dia masih lagi gagah jika dia diberi umur yang panjang. Menganjurkan haji yang wajib kepada umur yang pada adat dia sudah tidak mampu, hukumnya haram apabila cukup belanja. Contohnya dia cukup belanja pada umur 60 tahun, dia pun cukup duit 10,000. Nah, jabat tabung haji kata boleh pergi dah tahun ni. Haji yang boleh haji dah tahun ni, boleh dapat kuota. Dia kata tak mau lagi, saya nak tahun bila tahun umur saya 85 saya nak pergi. Atau umur 75, jawabnya haram. Nah, kerana 60 nak pergi pada 75 dia semakin tidak larat. Jadi yang kata boleh hanjak dengan sebab-sebab yang tertentu ataupun dengan sebab nah, nak bersama dengan ibu dia atau dengan anaknya pada had-had yang tertentu saja. Jadi sekarang ni orang suka pergi umrah. Nah, umrah haji tak suka pergi. Kadang-kadang kita tanya sebab benda. Dia kata sebab umrah sekejap. 10 hari, 8 hari balik, 7 hari balik. Haji ni lama, 40 hari. Jadi 40 hari dia bisnes so. Dia takut bisnes dia. Ini pun selalu benda masalah juga. Neh. Ya sebenarnya nak pergi haji boleh juga seminggu. Tak ada masalah. Neh. Cuma mahal. Yang pelik. Neh, saya tanya bunyi kalau pergi haji seminggu berapa? Seminggu dalam 120,000. Seminggu. Nah, dah kalau giat macam orang ramah ni dalam 12,000, 9,000. Nah. Jadi sebaik-baiknya kita buat haji dan umrah sekaligus. Kalau kita pergi umrah dah sekali, janganlah kita pergi umrah hajinya kediam sekali. Dan umrah dah kenal dah sekali, biar hajilah pula bila kita berkemampuan. Orang yang ada duit banyak pada adat dia boleh pergi sepanjang masa, tak ada masalah lah. Tapi orang yang ada duit ni payah nak dapat, jangan pergi umrah, pergi haji dan umrah sekaligus. Neh, kerana belanjanya besar. Neh.